di Luga, sudah lagu yang keras-keras. Sekarang calling down dulu yang slow-slow. Spesial buat pemuda Mojokerto tercinta. Juga saya spesialkan buat Sohibul Haji ya. Suram nasiku di banyak rezekinya ya. Amin. Panjang umurnya. Wes duwe pacar apa urung?